sayangku, maafkan aku masih sayang sama kamu. Oh mantanku, maafkan aku tak bisa hidup tanpa kamu. Maafkan aku yang dulu menyakitimu, menghancurkan hatimu. Maafkan aku yang dulu mendustaimu. Murder that dance club. Do it, do it, do it, that. Mas Yogi, setia itu menyakitkan. Oke, nanti kalau Mala bisa, Maya bisa.